بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fasal: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Dan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ta'ala dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dan mereka tidak pernah membantah perintah dan membantah dan membangkang perintah. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Khalaqahumullahu ta'ala faqamu bi'ibadatihi wanqadu lita'atihi. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun sabbihuna layla wa nahara la yafturun. Allah Ta'ala menciptakan mereka untuk senantiasa beribadah dan senantiasa taat kepada Allah. Mereka tidak pernah sombong dalam beribadah kepada Allah dan tidak pernah merasa lelah. Mereka bertasbih siang, malam dan siang, dan mereka tidak pernah berhenti bertasbih. Hajjabahumullahu anna fala narahum wa rabbama kashafahum li ba'di ibadihi. Allah Ta'ala menghijabi mereka, menghalangi mereka dari kita, maka kita pun tidak bisa melihat mereka. Namun terkadang Allah menyingkap mereka kepada sebagian hambanya. Faqad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril 'ala suratihi lahu 600 janahin qad sadda al-afaqa. Dan pernah Nabi SAW melihat Jibril sebagaimana bentuk aslinya, yaitu ia memiliki 600 sayap yang luasnya menutupi ufuk. Wa tumathilu Jibrilu li Maryama basharan sawiyan faqatabathu wa khatabaha. Dan Jibril pun menyerupai seorang laki-laki yang sempurna, seorang manusia yang sempurna di hadapan Maryam. Lalu Maryam pun bisa berkata-kata, bisa berbicara kepada Jibril, dan Jibril pun bisa berbicara kepada Maryam. Wa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu sahabatu bi surati rajulin la yu'rafu wa la yura alaihi atharu safar. Dan Jibril pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersama para sahabatnya dalam rupa seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya, yang tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan panjang. Syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Sangat-sangat putih wajunya, sangat-sangat hitam rambutnya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun duduk di samping Nabi SAW, lalu menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Wada'a kafaihi ala fakhidaihi fa khataba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khatabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu annahu Jibrilu. Lalu Jibril meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun berbicara kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa ia adalah Jibril. Wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kullifu biha. Dan kita beriman bahwasanya bagi para malaikat ada amalan-amalan yang dibebankan kepada mereka. فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. Di antaranya Jibril yang ia ditugasi untuk yang ditugasi dengan wahyu yang ia turun dengannya dari sisi Allah Ta'ala kepada orang-orang yang Allah inginkan di antara para nabinya dan para rasulnya. Wa minhum Mikailu al-mukilu bil-matari wal-nabati. Di antaranya Mikail yang diberi tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa minhum Israfilu al-mukilu bin-nafqi fis-suri hina as-sa'iqi wan-nushuri. Di antaranya Israfil yang diberi tugas untuk meniup sangkakala ketika sa'iq, yaitu ketika tiupan pertama yang dengannya seluruh makhluk mati, dan nusyur, tiupan kedua yang dengannya seluruh makhluk, seluruh manusia hidup kembali, dibangkitkan kembali. Wa minhum malakul mauti al-mukilu biqabdil arwahi indal mauti. Di antaranya ada malaikat maut. Malaikat namanya malaikat maut. Yang diberi tugas untuk mengambil ruh ketika seseorang meninggal. Wa minhum malakul jibali al-mukilu biha. Di antaranya juga ada malaikat gunung yang bertugas untuk menjaga gunung. Wa minhum malikun khazinun nari. Di antaranya juga ada malaikat malik penjaga neraka. Wa minhum malaikatun mukiluna bil ajinnati fil arhami wa akharuna mukiluna bi hifdhi bani adama wa akharuna mukiluna bi kitabati amalihim li kulli shakhsin malakan. Di antara malaikat ada yang diberi tugas untuk menjaga janin-janin di rahim, dan malaikat yang lain diberi tugas untuk menjaga bani Adam, dan malaikat yang lain diberi tugas untuk menulis amalan-amalan mereka. Setiap orang memiliki dua malaikat. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Malaikat tersebut ada di sisi kanan, di sisi kiri mereka dalam keadaan duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ada setiap lafaz yang keluar dari perkataan kecuali baginya ada raqibun atidun, ada malaikat yang raqib yang senantiasa mengawasi, yang atidun, atidun artinya hadirun, yang senantiasa hadir untuk mencatat amalan tersebut. Wa akharuna mukiluna bisu'alil mayyiti ba'dal intihai min taslimihi ila mathwahu. Dan malaikat yang lain ada yang diberi tugas untuk memberi pertanyaan kepada mayit setelah selesai ia min taslimihi ila mathwahu, selesai dikebumikan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yatihi malakani yas'alanahu an rabbihi wa dinihi wa nabihi, yang datang mendatanginya malaikat tersebut, kedua malaikat tersebut untuk menanyakan tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Fi yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, yaitu di antara maknanya orang-orang yang beriman, Allah kokohkan perkataannya dalam menjawab fitnah kubur, dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, orang yang kafir, sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Wa if'alallahu ma yasha, dan Allah maha berkehendak atas apa yang ia kehendaki. Allah maha mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Aminhum al-malaikatu al-mukiluna bi ahlil jannah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan di antara para malaikat ada yang ditugasi untuk menyapa penduduk surga. Artinya mereka penjaga surga. Yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yang mereka masuk ke dalam surga dari setiap pintunya. Para malaikat tersebut masuk ke dalam surga dari setiap pintunya. Salamun 'alaikum bima sabartum, lalu mengatakan keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian selama ini, wahai penduduk surga. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka surga adalah senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya tempat kembali. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-baytal ma'mura fi as-sama'i yadkhuluhu wa fi riwayatin yusalli fihi kullu yawmin 70,000 malakun. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di Baitul Ma'mur yang adanya di langit, masuk kepada Baitul Ma'mur, dalam riwayat lain salat di dalamnya pada setiap harinya 70,000, 70,000 malaikat. Thumma la ya'uduna ilaihi akharun ma'alaihim. Lalu mereka tidak kembali lagi ke dalamnya akharun pada kali lain ma'alaihim, ketika sudah memasukinya. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.